Bismillahirrahmanirrahim. Anusiwar jami'an kul hadis. Andal kibar jami'an. Ayah dalam di mas, yang dalam di masjid Banu Himaju. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala haddatsana Muhammad bin Bashar ma'ruf man Bundar. Muhammad bin Bashar ma'ruf bi Bundar. Taqaddam anda ana asma mana Bundar. Anda Rahman wasiul ilm. Artinya luas keilmuannya. Jalasa inda Yahya bin Sa'id al-Qattan 20 sana. Dia duduk di hadapan Yahya bin Sa'id al-Qattan selama 20 tahun. Wa kataba an Gundar 50 al-hadith. Dia telah menulis dari Gundar sebanyak 50 ribu hadis. Luar biasa. Dari Sahih Bukhari semenjak kita pulang sampai sekarang kita baca hampir tiap hari. Itu tidak habis-habis kita baca. Padahal hanya 7 ribu hadis, sekitar 7 ribu hadis. Nah, itu pun berulang. Yang tidak berulang 2000 lebih sedikit. Kemudian dibuat, kalau tidak ada syarahnya, ada 5 jilid. Ada yang 3 jilid. Ada yang 1 jilid besar. Itu baru 7000. Bagaimana kok 50000? Tentunya ini pengorbanan yang sangat besar. Perjuangan dari Muhammad bin Bashar untuk bisa menulis hadis dari Gundar, belum dari masyayikh yang lain. Haddatsana Gundar, sekarang Gundar di sini. Siapa namanya? Muhammad bin Ja'far Abu Abdullah Al-Basri. Wa Bundar Idul Basri dari Basrah, termasuk ibu kota besar di Irak sana, Basrah, Kufah, Baghdad yang besar. Wa Bundar wa muhaddis lakinnahu mughaffal. Dia ada kelupaan. Suatu hari tatkala dia membeli ikan, memerintahkan kepada keluarganya untuk dimasak. Begitu dimasak ikannya, Bundar tertidur. Hanya ikan dimakan oleh keluarganya sampai habis. Namun begitu habis, tangan mereka yang sudah makan tersebut diusapkan, usap-usapkan ke tangan Bundar. Nah, begitu sadar bangun, yang mengatakan aina samak, di mana enam ikannya? Kau ikut akal tak? Engkau sudah makan. Nah, cium yadak, cium tanganmu. Dia cium. Yang mengatakan nam, walakin masyab itu. Iya, aku sudah makannya, tapi saya belum kenyang. Padahal belum makan, ya enggak. Tapi nanti jangan nipu teman kalian, ya enggak. Nah, suruh masak sarimi, ternyata tidur, sarimnya dimakan, nanti dikasih satu sisa sarimi di tangannya. Lihat tanganmu sudah makan sarimi kamu. Jangan demikian. Asal kita lihat, yang namanya manusia ada sifat lupa. Itu perkara biasa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Setiap bani Adam ada kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan mereka senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau lam tubnibu ladhaballahu bikum wala ja'a biqaumin yudnibun thumma yastaghfirun. Kalau kalian semua ini tidak melakukan dosa, sungguh Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang lain yang mereka itu berbuat dosa kemudian meminta ampun kepada Allah SWT. Dan kita mengetahui asar pengaruh dari perbuatan dosa sangat banyak, diantaranya melemahkan hafalan. Sebetulnya Ibnu Qayyim ada seorang yang dia memiliki banyak hafalan Al-Quran. Itu sengaja melihat perempuan, langsung Allah jadikan hilang hafalannya. Bagaimana kalau tiap hari melihatnya betis wanita? Man ahabba afkhadan nas laiflih. Siapa yang kegemarannya Anissa, nah, kegemarannya paha wanita, maka tidak akan beruntung. Siapa yang mengucapkan ini? Sufyan Tsauri. Nah, ya masyal syabab man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwad. Ya para pemuda, siapa yang sudah ba'ah maka hendaknya menikah. Ba'ah ini apa artinya? Mampu untuk usaha dan mampu untuk menggauli istri. Sudah ada kemampuan ini, sudah segera menikah. Tidak usah mejeng di jalan-jalan, ya enggak. Hari Jumat seharusnya berdoa kepada Allah, inna fi al-jum'ah la sa'an la yuwafiqa amdul muslimun qa'imun yasallahu dunya wal akhirah illa atallahu iyyah wa dzalika kullu jum'ah. Di hari Jumat itu ada waktu. Jadi kalau seorang berdoa kepada Allah dalam keadaan berdiri, minta kepada Allah urusan dunia akhirah, kecuali Allah akan berikan. Dan itu berlangsung setiap hari Jumat. Para ulama menyebutkan kapan waktu itu. Doa yang dikabulkan adalah, ini berselisih pendapat sebagai mengatakan, nah, ketika hendak melakukan salat Jumat, sebagian lagi mengatakan mutlak hari Jumat itu. Sebagian mengatakan, dan yang paling kuat adalah qabla ghurubi syams, sebelum terbenamnya matahari. Ini doa yang dikabulkan, sehingga seharusnya hari Jumat digunakan untuk banyak bermunajat kepada Allah, berdoa kepadanya. Bukan hampir maghrib masih main layangan, sebagian masih di jalan, gak tahu ngeliat apa. Ini kerugian besar. Allah akan senantiasa memberi orang berdoa kepada Allah hari Jumat itu. Ini diantara pengaruh dosa. Itu akan menghilangkan hafalan dan juga akan ketinggalan dari perkara-perkara yang baik untuk dirinya, baik di dunia ataupun di akhirat, dan juga menjadikan hina. Walladzina kasabu sayyi'at jazaa'u sayyi'atin bimitsliha wa tarhaquhum dzillah. Orang-orang yang melakukan kejelekan akan dibalas dengan kejelekan, dan dia di dunia akan mendapatkan kehinaan. Hina di dunia. Kalau misalnya seorang ustaz melakukan zina, bagaimana kira-kira? Mungkin tidak hanya di kampung tersebar, tapi tersebar di seluruh pelosok dunia. Oh, ini ustaz fulan zina. Ustaz fulan. Nah, megang-megang perempuan, terkenal di dunia. Berbeda orang awam. Orang awam hamil duluan pun tidak ada yang dengar kecuali tetangganya. Nah, ya, akan mendapatkan kehinaan. Hadatsana Syu'bah. Siapa itu Syu'bah alias Ibn al-Hajjaj Abu Bustam. Abu Bustam al-Basri. Dan mengetahui dia adalah seorang yang bersabar dalam keadaan miskin. Laukal li qasab badaki maubali ma fata min dunya ma fiha. Kalau seandainya aku punya tepung, punya kayu, aku tidak peduli dengan kehilangan dunia dan segala isinya. Bitu tista ummi bisam dananir. Aku jual periuk ibuku dengan 7 dinar. Untuk apa? Untuk melanjutkan belajar. Sehingga dia dijuluki Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin fil hadis, pakarnya kaum mukminin dalam ilmu hadis. Butuhkan kesabaran. Innama tunsarun wa turzakun bidu'afaikum. Hadzabirillah. Sesungguhnya kalian itu diberikan pertolongan dan diberikan rizki karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Lihat para pengikut anbiya war rusul adalah orang-orang yang lemah. Amarsalna min qablika masun illa qala musruha inna bima asitum bihi kafirun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum Nabi Muhammad kecuali orang-orang yang punya kemuliaan, baik itu harta ataupun kedudukan. Bagaimana jawabannya? Inna bima asitum bihi kafirun. Kami mengingkari apa yang diutus kepada kalian. Justru yang menentang di sini orang-orang yang memiliki kedudukan, memiliki harta, memiliki pangkat, punya pengaruh di masyarakat. Justru ini yang menjadi musuh-musuh dakwah. Oleh itulah hendaknya bersabar. Sebagaimana para imam terdahulu, Syu'bah wal Amas, Imam Syafi'i, ma syabi'tu mundu 15 sanah. Aku tidak pernah kenyang semenjak 15 tahun yang lalu. Imam Ahmad kehabisan bekal tatkala dari Irak menuju Yaman. 3 hari 3 malam tidak makan. Ketika sampai di Yaman, di tempat Abdul Razak Sanani disuruh jadi imam. Ketika jadi imam ada kesalahan. Ditegur oleh Abdul Razak, kenapa? Ada kesalahan ketika tadi mengimami manusia. Imam Ahmad baru menyebutkan ma akaltu mundu salata ayam, aku tidak makan semenjak 3 hari. Ini syahid bagaimana para imam terdahulu berusaha bersabar dengan apa yang Allah berikan karunia. Walaupun di sana ada sedikit dari para ulama yang kaya seperti Al-Layth bin Sa'ad. Kana la taghadda wa la ta'asha illa ma'an nas. Kana la ya'kul illa ma'al lahm. Bahwa Al-Layth bin Sa'ad tidak makan siang, tidak makan malam kecuali bersama manusia. Undang orang tiap hari. Dan dia tidak makan kecuali lauknya daging. Illa yamrid, kecuali kalau beliau sakit. Nah, demikian keadaannya. Ada yang kaya. Malik bin Anas bin Malik termasuk juga orang kaya. Kana yuhibbu ikhtilafal labus. Dia senang untuk gonta-ganti pakaian. Dan dia juga memiliki banyak pelayan, banyak memiliki kuda-kuda yang istimewa. Itu Malik. Nah, bin Anas bin Malik, imam dari Hijrah. Namun kalau kita lihat persentase para imam yang kaya dengan yang miskin, lebih banyak yang miskin. Syu'bah al-Hajjaj tatkala dia menggaruk tubuhnya, tanathar turab min jasadihi, berjatuhan tanah dari tubuhnya. Kana saubuhu katturab, bajunya kayak tanah. Kenapa? Karena sibuk. Sibuk dengan ibadah, tidak sibuk dengan pakaian. Berbeda dengan kita. Iya enggak? Kadang tiap hari ada yang ganti pakaian. Jadi, sibuk nyuci. Nah. Demikian pula. Nah, kalau orang Yaman terkhianin orang Indonesia. Di awal orang Indonesia kalau tiba di Demak dulu, mandi tiap harinya 3 kali. Kalian ini sibuk dengan mandi. Kami ini mandi sepekan sekali saya. Kadang terpaksa tidak mandi. Nah, kalau musim dingin. Tapi lama-kelamaan terpengaruh juga dengan orang Yaman. Lama-kelamaan kalau tiap hari mandi akan membuang waktu. Apalagi 3 kali mandinya. Namun berbeda keadaan, yang jelas berbeda keadaan. Di sana keringat tidak bau seperti di sini. Dan kalau di sini tidak mandi sepekan, kira-kira kayak apa ini? Mungkin temannya yang di samping akan bersin. Karena baunya yang luar biasa. Kalau di sana, nah biasa. Termasuk yang kemarin tawaf keliling Ka'bah itu keluar keringatnya sampai nah berjatuhan kadang. Tapi tidak bau. Nah, dia sebenarnya tempat kita keringatnya Masya Allah. Keluar keringat sudah. Baunya. Nah. Berbeda cuaca. Anil Hakam. Al-Hakam bin Utaibah. Al-Ali bin Hussein. Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib. Lukiba bi Zainul Abidin, dijuluki dengan Zainul Abidin li ibadatihi, karena ibadahnya. Kila annahu shalla fi kulli yaum 1000 raka'ah, bahwa dia salat setiap harinya 1000 raka'at. Kalau kita tiap hari salat fardu jumlahnya berapa rakaat ini? Anda Ibrahim, salat fardu 5 kali sehari semalam itu jumlahnya berapa rakaat? Coba dihitung. Hah. 4 kali 3 12 tambah 3 tambah 2. Berapa Ibrahim? Ah, ini Hanan. Berapa rakaat? 14? Kurang. Kamu sholatnya kurang berarti. Nah, Umar. Berapa Umar? 17. Nah, 17. Sholat 5 waktu baru 17. Sholat rawatib baru 12. Sebelum subuh 2 rakaat. Sebelum duhur 4. Setelah duhur 2. Nah, menjadi 8, setelah maghrib, setelah isya 12. 12 tambah 17, Muhammad berapa? Matematiknya harus cepat ini. Anda Abdurrahman, Anda Mubarak, 19? 29. Coba baru 29. Tambah sholat duha 2 rakaat ini hari berapa? Berapa? 21. 29 tambah 2 berapa? 29 tambah 2 berapa? 22. 31. Baru 31. Sekarang kalau seperti Zainal Abidin, Ali bin Husain dijukin Zainal Abidin 1000 rakaat, kira-kira kayak apa ini sholatnya? Mungkin tidurnya sedikit, bahkan mungkin enggak tidur. Ya kalau 2 rakaat. Nah, apa 2 rakaat sampai 1000 rakaat. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita ini tidak ada bandingannya sama sekali. Sholatnya baru berapa? Karena sholat rawatib aja enggak mau. Habis maghrib nyurang-nyurung meja, enggak sholat 2 rakaat. Nah, siapa tadi yang enggak sholat? Angkat tangan. Coba yang jujur. Kullu ma'asadikin yang enggak sholat berapa tadi? Angkat tangan. Jujur semua ini. Sholat semua. Coba yang jujur angkat tangan coba. Yang enggak sholat angkat tangan. Yang enggak sholat selesai maghrib tadi ya. Sholat sunnah. Hah, Nu'man sholat enggak tadi? Sholat ini. Betul sholat. Wala yazal abdi yataqarrab ilayya bin nafil hatta wahibbah. Ana Ismail min hadis man. Dan senantiasa hambaku menerikan kepada diriku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Yang lain diam, jangan bisiki. Hadis Abi Hurairah. Dari siapa tadi dapat tadi? Ismail dari siapa dapatnya? Utsman. Ini hadis man. Hah? Anas bin Malik, Muhammad Abian min hadis iman. Hah, Anda Sulawesi min hadis iman. Wa la yazal 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta wahibbah. Ibn Abbas, Anda ibad ada di Arba'in Nawawi ini. Sudah kita hafalkan, hilang sudah. Hanif. Aisyah. Anda Hamzah. Min hadis iman. Anda Zubair. Anda Abdurrahman. Sufyan. Rawahu. Man rawahu Bukhari. Rawal Bukhari. Nah, hadis Abu Hurairah. Ini kalau ingin menjadi wali-wali Allah di antaranya apa tadi? Untuk senantiasa melakukan perkara-perkara sunnah, salat-salat sunnah ataupun yang lainnya. Wa Ali bin Husain bin Ali bin Thalib, ayahnya meninggal dibunuh oleh orang Kufah. Waktu itu orang Kufah berjanji untuk membaiat Husain bin Ali bin Thalib. Ternyata begitu Husain bin Ali bin Thalib bersama rombongan datang, mereka mengkhianati, membunuhnya. Bahkan kepalanya dilepas. Sampai ada di antara mereka itu yang memasukkan, jadi semacam apa ini, lidi, tapi bukan lidi, dari kayu, di hidungnya. Sampai Anas bin Malik, malah kepada orang tersebut, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebalah aku telah melihat Rasulullah menciumnya, dan aku melakukan seperti itu. Ketika Husain bin Abi Thalib dibunuh, ini Ali bin Husain baru berumur 23 tahun. Masih muda, masih perkasa. Namun anehnya, orang-orang Kufah bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang darah lalat. tasaluni handami dzubab waqad nam qatalukum mala sidir Rasulullah SAW. Kalian bertanya kepada diriku tentang darah lalat sementara kalian telah membunuh cucu Rasulullah SAW. Coba lihat, terkadang permasalahan sepele dijadikan hulu, permasalahan besar dijadikan perkara biasa. Inilah di antara manusia begitu. Ini perkara yang remeh dibesar-besarkan, tapi perkara yang besar dianggap tidak ada permasalahan. Sebagian hizbiyun juga demikian. Jadi perkara yang ada dalam diri ahli sunnah wal jamaah, taat kepada ulatul umur, mereka anggap ini perkara yang sangat besar sampai mengafirkannya. Tapi mereka yang jelas-jelas mengafirkan hukamul muslimin, itu tidak merasa. Nah, tidak merasa sama sekali. Orang Syiah juga begitu, merasa berupaya untuk mengingat jasa-jasa Husain bin Thalib. Namun di balik itu mereka telah melecehkan seluruh sahabat, kecuali hanya tiga, Al-Ghidal bin Aswad, Abu Dal Al-Ghifari, dan Salman Al-Farisi. Yang lain semua kafir. Itu tidak dianggap perkara demikian. Inilah di antara manusia begitu. Al-Marwan al-Hakam wal-Madani lam yara an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa awwal man akhrajal mimbar fi salatil Ain. Dia termasuk pertama kali mengeluarkan mimbar pada salat Ain. Wa huwa aidan mimman yuqaddim al khutbah ala shalah. Dia termasuk yang mendahulukan khutbah Aid daripada salat. Padahal sunnahnya ketika hari Aid itu mimbar dikeluarkan apa tidak dikeluarkan? Tidak. Tidak perlu pakai mimbar ketika salat Aid. Karena salat Aid itu sunnahnya di musallal muslimin, tanah lapang yang luas. Demikian pula seharusnya salat dulu baru khutbah. Tapi karena Marwan melihat banyak kaum muslimin yang tidak mendengarkan khutbah, akhirnya ia jadikan khutbah dulu biar mendengar khutbahnya baru melakukan salat. Dan diingkari oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Pertanyaan. Sunnahnya salat Aid di musalla muslimin. Kenapa orang-orang Makkah salat tetap di masjid? Salatnya tetap di masjid Nabi Ka'bah dan masjid sekitarnya. Berarti mereka menyelisih sunnah. Entah atur rahim. Karena tidak ada tempat yang situ yang bisa menampung. Nah, sekian banyak dan memang sekeliling Masjidil Haram, ini yang dekat dengan Masjidil Haram, ini tidak ada tempat yang bisa menampung sekian banyak manusia. Kemarin saya sebutkan berapa hektar itu? 21 hektar. Nah, lupa saya. Ini perluasan sekitar 40 hektar. Kemudian ada yang 3 tingkat, ada yang 4 tingkat. Itu aja. Kalau kita datangnya pada sholat Id itu jam 3, mestinya sudah penuh. Sholatnya di luar kita. Di jam 3 pagi-pagi. Waktu itu kita sholat Id berangkatnya jam 1. Itu pun masjid yang biasa kita gunakan untuk sholat di situ sudah penuh. Harus keliling dulu. Nah, keliling ke sana kemari. Nah, sesak semuanya. Coba lihat. Berjuta-juta kaum muslimin sholat di sana. Jadi tidak ada tempat yang menampung situ. Akhirnya mereka mengambil inisiatif untuk sholat tetap di Masjidil Haram. Nah, itu masalahnya. Nanti akan dijadikan orang sufi, ya, lihat itu penduduk Makkah, penduduk Madinah. Sholatnya tetap di masjid. Nah. Kalau seandainya sholatnya di masjid, sah apa tidak sah? Anda ibn tetap sah. Nanti kalau turun hujan juga sholatnya di masjid, tidak apa-apa. La dharar wa la dirar. Tidak memberikan madarat dan tidak menimbulkan madarat yang besar. Yang balas dengan madarat. Qala syahidtu Utsman wa Ali radhiyallahu anhuma. Aku menyaksikan Utsman dan Ali, semoga Allah meridhai keduanya. Wa Utsman yanha 'anil mut'ah. Dan Utsman melarang dari mut'ah. Di sini bukan berarti mut'ah pemahamannya Syiah. Tapi mut'ah di sini adalah tamattu. Ai tamattu. Penggabungan antara haji, nah, apa umrah dulu? Umrah dulu baru melakukan ibadah haji. Ya tamattu. Awalnya jama' bainahuma untuk menggabung di antara keduanya. Walam mar'a Ali. Tatkala Ali melihat ahla bihima melakukan ihlal dengan keduanya, labbaika bi umrah wa hajjah. Aku memenuhi panggilanmu dengan umrah dan haji. Qala, dia mengatakan, ma kuntu la ada sunnah Rasulullah Nabi SAW li kauli ahad. Nah, aku tidak akan meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW karena ucapan seseorang. Dari sini menunjukkan bagaimana ittiba Nabi SAW. Suatu hari Utsman bin Affan pernah juga menyempurnakan 6 salat. Namun sana ada Usaid al-Khudri, al-Khilafu syarr, menyelisih adalah kejelekan. Disuruh tetap ikut imam. Walaupun sunnahnya adalah dengan muqasar. Mungkin belum sampai kepada Utsman bin Affan waktu itu. Atau dia ijtihad. Ya, kita senantiasa husnudzon kepada para sahabat terdahulu. Dan telah kita ketahui bersama bahwa menyelisih sunnah Rasulullah SAW itu akan menjadikan kehinaan. Masalah hadil ummah illa masalah bi awwaluha. Umat ini tidak akan baik kecuali mengikuti kebaikan orang terdahulu. Dakwah misalnya tauqifiyah. Dakwah itu tauqifiyah, sudah tuntunannya. Ini tidak perlu kita melakukan istisanat seperti ikhwan muslimin dakwah dengan anasyid, nyanyi-nyanyi. Akhirnya para pemuda sibuk dengan nyanyi-nyanyi dengan anasyid daripada menyibukkan Al-Quran Sunnah. Ada lagi dakwah seperti ikhwan muslimin dengan apa? Dengan drama. Sampai menghina kepada ulama-ulama ahli sunnah, di antaranya penghinaan kepada Syekh Mubil. Ada drama. Jadi ada seorang yang memakai pakaian di atas lutut. Ketika diingatkan yang demikian, dia katakan meniru suaranya Syekh Mubil. Hadhihi sunnah. Nah, ini adalah sunnah. Jadi melecehkan Syekh Mubil. Dan juga pernah juga melecehkan Syekh Mukbil ketika seorang syekh, ibaratnya seorang syekh. Murid-muridnya ini ditangkap sama tentara. Tapi syekhnya mengatakan haddatsana syu'bah. Nah, begitu. Menurut Syekh Mukbil, seakan-akan tidak perhatian kepada murid-muridnya. Begitulah ikhwan muslimin melecehkan kepada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Termasuk juga Suriyun. Apa yang dibawa oleh Abdurrahman Abdul Khaliq, pelecehan kepada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, di antara ucapannya ma ya'rifuna al-waqi. Mereka ini para ulama tidak mengetahui realita, kenyataan. Nah, inilah pelecehan. Ma'arafu illa an-nifas wal haid, tidak mengetahui kecuali nifas dan haid. Padahal para wanita banyak sekali yang tidak mengetahui, ya enggak? Mengetahui nifas dan haid. Misalkan namanya dakwah itu, nah, perlu ada pembaharuan. La dakwah atau tauqifiyah. Dan itu lebih barokah. Ya, tidak perlu kita melanggar syariat seperti taswir, suara tatil arwah, dan gambar-gambar, stambil televisi, dan lain sebagainya. Karena akibatnya nanti akan banyak melalaikan dari kebenaran. Yang biasa mungkin taklim, ah sudahlah, kita juga melihat televisi. Kita mengetahui bahwa dengan ikut taklim di majelis-majelis mendapatkan barokah. Mustama'a qaumun fa idzam yutillah yatuna kitab Allah illa anjani musakinah ila akhir hadis. Lima sidi di majelis akan mendapatkan ketenangan. Para malaikat menaungi dengan sayap-sayapnya, diliputi dengan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadir di majelis. Allah ingin menjadi ulama, menjadi generasi yang kuat. Jadi bukan di depan televisi, bukan di depan internet, tapi hendaknya menghadiri majelis-majelis ilmu. Sebab kalau kita hanya sekedar autodidak, jadi hanya melihat buku sendiri tanpa diarahkan oleh para ulama, akan banyak kesalahannya. Nah, akan banyak penyimpangannya. Di antara mereka mengatakan, sekarang ini tidak perlu kita pakai jubah. Kita harus pakai kebiasaan masyarakat. Kebiasaan masyarakat pakai baju koko, sudahlah baju koko, pakai sama sarung. Nah, kita akhirnya berkembang, baju koko, sarung, jubah ditinggalkan. Nah, bagaimana nanti kalau tradisinya batik? Nah, udahlah. Masyarakat kita ini pakai batik, kita pakai batik. Bagaimana tradisi orang-orang Solo pakai belangkon? Nah, kita pakai belangkon. Ya tinggalkan imamah, tinggalkan kopiah. Kita pakai belangkon. Biasanya masyarakat. Oh, kita ini tinggal di negara barat. Orang pakai celana dalam aja. Bagaimana? Kita hanya pakai celana dalam. Dulu pernah kita ingat ini. Para wanita TKW yang dari Saudi, nah, mereka masya Allah masih pakai cadar, baju hitam. Sampai Jakarta satu pun tidak ada yang pakai cadar, lepas semua pakai asrinya. Nah, demikian kaum laki-laki, begitu. Masih di pesawat masih pakai jubah. Sampai Soekarno-Hatta sudah hilang semua. Nah, kemana tadi yang pakai jubah? Tidak ada sudah. Hadi bidu'atuna katanya. Nah, mereka katakan ini adalah barang daganganmu. Nah, ketika di Saudi mungkin masih pakai jenggot. Nah, ketika pulang, udah mau pulang, ada yang ngirimkan jenggotnya, kirim ke Saudi. Ini dulu perjanjian dengan kalian, ini sudah saya kembalikan. Dikembalikan. Lomsan, ya enggak? Jadi akhirnya apa? Akhirnya kan habis. Ada lagi seperti istisanat orang sufiyah. Rasulullah SAW itu memelihara jenggotnya kan untuk menyelisihi orang Yahud, orang Nasara, orang Majus. Sekarang ini orang Nasoro sudah banyak yang melihara jenggot. Orang Yahudi juga begitu melihara jenggot. Kalau begitu tidak perlu kita melihara jenggot. Nah, akhirnya apa? Lama-lama kan habis. Nah, sekarang orang kafir pada khitan. Apa kita tidak perlu khitan? Kita nambah khitan. Di Madiun itu ada sekolah Kristen. Perempuan-perempuannya pakai baju mirip dengan pakaian MTS itu. Jadi kuning atasnya, ada ibtidaiyah, yang bawahnya hijau. Pakaian ibtidaiyah ataupun MTS. Sekarang apa kita tinggalkan? Biarawati juga pakai kerudung. Nah, Paulus pakai kopiah. Benar begitu? Benar. Apa kita tinggalkan kopiah? Sudah tidak usah pakai kopiah aja ini. Paulus sudah pakai. Akibatnya habis nanti syariat Islam. Orang Cina jujur. Banyak orang jujur sekarang Cina. Ngambil keuntungan sedikit. Apa kita tinggalkan kejujuran? Ini semua adalah akibat pelecehan kepada sunnah dan meninggalkan sunnah. Kaum muslimin terus mengalami kehinaan, kekalahan di setiap zaman. Hatta turaju ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, bertanya tentang tata cara mandi junub. Ada dua cara. Pertama, wudu sempurna baru menuangkan air ke seluruh tubuhnya, atau berwudu tapi kakinya belum dibasuh, kemudian di akhir nanti baru membasuhnya. Saya temu mengguyurkan seluruh tubuhnya. Hadis Hasan, hadis Maimunah, dan juga hadis yang lain. Ada juga ja'an an Ummi Salamah. Apa obatnya lemah syahwat? Kalau orang Jawa, ini kalau tukang herbal sudah minum madu sama telur bebek. Nah, kemudian sering olahraga, soalnya akan kuat. Nah, tanya masalah syahwat. Tanyakan kepada ahlinya. Kalau memang tidak bisa lagi, periksa dokter. Nah, periksa dokter bagaimana cara penanganannya. Nah, jangan pergi ke dukun, berbahaya itu. Nanti dimasuki jin. Nah, astagfirullahaladzim.